Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kalau kita itu nyanyi kan banyak lagu-lagu Arab ya. Nah kita nih kemarin sempat bingung nih, kalau misalnya lagu-lagu Arab itu kan banyak kita juga gak ngerti artinya apa. Nah ada yang artinya kita main nyanyi aja dan terkenal sama bandnya. Nah contohnya lagi paling heboh tuh lagunya Sabian tuh, Dinna Salam. Nah itu bisa dijelaskan gak Ustadz? Artinya apa sih tuh lirik-lirik dari lagu itu? Pertama, bahasa Arab itu al-lughatul arabiyah, bahasa Arab secara umum terbagi dua. Pertama, bahasa baku disebut dengan bahasa fusha. Yang kedua, bahasa pasaran, bahasa ammiyah. Ambil contoh seperti lagu Ummu Kalthum, Ifrah ya qalbi lak nasib tablo munak ifrah, tulis kalau dibaca pusahnya ifrah ya qalbi laka nasibun tablughu munak. Tapi pas kita dengar bunyinya ifrah ya albi lak nasib tablugh munak wa al habib ifrah. Jadi penyebutannya itu tidak lagi seperti bunyi aslinya, terjadi perubahan. Jadi dia bukan bahasa baku, bukan bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa hadis, itu bahasa pasaran. Nah, itu dipahami dengan baik. Misalnya usahanya kaifa haluka. Kaifa haluka. Tapi ketika orang Saudi Arabia mengucapkannya udah jadi kaif halak. Padahal usahanya kaifa haluka, kita di pesantren kan gitu. Ya kaif halak. Ketika yang lawan bicaranya perempuan, malah bukan ujungnya. Kalau fusanya kan kaifa haluka, kaifa haluki, ya enggak, kaif halak. Kalau perempuan kaif halik. Nanti lain daerah lain lagi. Misalnya kaif haluk, Saudi Arabia kaif halak, kaif halik. Mesir izayak. Ketemu sama orang Mesir izayak. Orang Maroko lain lagi. Labas alik. Sama. Maknanya sama. Labas alaik gitu dia. Artinya apa kabar? Samalah seperti orang belajar bahasa Indonesia di Australia. Apa kabarmu? Pas datang ke Jakarta, gimana loh? Pas datang ke Riau, gimana kabar engkau? Datang ke Medan, apa kabar kau? Apa kareba Makassar? Jadi nah, jadi nanti ketika kita dengar, loh ini kok sudah tidak keluar kaedah? Karena dia bahasa ammiya. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang apa bunyi syairnya? Kullu hadhil ard. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة. Dia bilang itu kill. Padahal aslinya kullu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu man. Tapi pas penyanyi asli Palestina atau Suriah, kill. Kill hadil ar, kill semua hadil ar, semua bumi ini matak fi masaha, kull semua bumi ini bumi, semua ini bumi, semua bumi ini matak fi, ma tidak, takfi tidak cukup masaha, tak cukup luasnya, semua bumi ini tak cukup luasnya. Kok enggak cukup? Buminya kan luas. Kenapa bisa enggak cukup? Laun na'ish. lau na'ish bila samaha. Asal katanya lau na'ishu, tapi ketika lau na'ish, semua bumi yang luas ini tidak cukup luas kalau kita hidup tanpa ada samaha, toleran, tidak ada berlapang dada. Kullu hadhil, kalau bahasa pusatnya, kullu hadhil ardu ma takfi masaha lau na'ishu bila samaha. Tapi ketika pengucapan kulli hadhil ard ma takfi masaha lau na'ish bila samaha, kelihatan perubahan. Nanti ketika anak pesantren yang kaku kaedah gramatikal nahunya, wah ini salah ini. Memang tidak tepat menurut bahasa Arab yang asli karena dia bahasa ammiyah. In ta'ayashna bihub wa in ta'ayashna bihub law tadiqil ar. Wa in, tapi jika ta'ayashna, kalau kita hidup bersama bihub dengan cinta, law tadiqil ar, law tadiqil ar naskun kulla qalb, naskun kulla qalb, seluruh bumi ini tidak cukup luas. Padahal bumi ini luas, tapi tak cukup luas. Kenapa? Kalau kita hidup tanpa ada sifat toleran, berlapang dada, samaha. Tapi kalau kita hidup dengan cinta, gimana kalau kita hidup dengan cinta? Lau tadiqil ard, buminya sempit pun akan terasa lapang. Kalau kita hidup dengan cinta, naskun kelekal, kita hidup dengan hati, dengan perasaan, tenang. Jadi sebenarnya ketenangan itu bukan pada luasnya, tapi pada hati. Ini pesan-pesan Islam. Lapangkanlah dada kami, Rabbi syrahli sadri. Bukankah sudah kulapangkan dadamu, alam nasyrah laka sadrak. Besar pun rumah kalau hati kita sempit, sempit. Tapi ke tempat yang sempit kalau hati kita lapang, lapang. Jadi pesan-pesan Islam, pesan-pesan Islam. Kemudian selanjutnya at-tahiyyah. Bahasa yang dipakai dalam salat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Bit-tahiyyah itu asal kata. Bahasa fusahnya bit-tahiyyah wa bis-salam. Dengan saling menghormati dan dengan salam kedamaian, unsuru ahlal kalam. Bit tahiyyah, tahiyyah. Idza huyitum bit tahiyyah, kalau kamu diberi penghormatan, fahayyu, balaslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bit tahiyyah, dengan saling menghormati. Wa bis salam, salam. Salimal muslimun min lisanihi wa yadih, selamat orang lain dari lisan, dari dah. Kalau kita hidup dengan saling menghormati dan dengan salam, dengan damai, unsyuru, tebarkan. Ahla, ahla asal kata ahla manis. Kalam, kata-kata yang indah. Tebarkanlah kata-kata yang indah. Tapi kemudian pada pengucapannya, abtahiyyah wabsalam. Padahal asal katanya, bittahiyyah wabissalam, unsyuru al-kalam. Tapi pas mengucapkan at-tahiyyah wabissalam, unsyuru ahlal kalam. Zayyinu ad-dunya ihtiram. Tiga kalimat. Zayyinu, hiasilah ad-dunya, dunia ihtiram. Hiasilah dunia dengan sikap saling menghormati. Hiasilah dunia dengan sikap saling menghormati. Tapi kemudian pada saat mengucapkannya zainud asalnya dunia, tapi karena fusha din ya katanya. Zainuddin. Seolah-olah terpisah. Zainuddin ihtiram. Ininya hilang. Asal katanya zainu ad-dunya ihtiram. Hiasilah dunia ini dengan sikap saling menghormati. Tapi kemudian saat pengucapannya Zainuddin ihtiram. Ibtahiyah wabsalam unsuru ahlal kalam Zainuddin yahtiram. Jelas? Kemudian unsuru bainal anam. Unsuru bainal anam. Unsuru, tebarkanlah, hiasilah dunia ini dengan saling menghormati. Tebarkan pesan-pesan ini bainal anam. Anam, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, khairul anam, anam semua makhluk, bainal anam antara seluruh makhluk, manusia semua makhluk. Unsuru, tebarkan ini antara semua manusia, semua makhluk. Hadha huwa, hadha huwa dinus salam. Pesan-pesan kepada Islam, Yahudi, Nasrani yang tinggal di bumi Syam, Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Lagu itu siapa penyanyi aslinya? Sulaiman Al-Mu'min. Bagaimana supaya kita hidup nilai-nilai keislaman, dan semua nilai ini kita jelaskan agama kita. Pesan-pesan kedamaian ada dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Inilah mudah-mudahan yang kita dengar kita pahami dengan baik, sehingga dapat kita jelaskan, sehingga lagu pun bisa menjadi pesan-pesan dakwah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Diputar lagu ini di masjid gotong royong hari Jumat, hari Ahad pagi. Habbina ba'dina fil hawa sawa. Habbina ba'dina, aku cinta kamu, kamu cinta aku. Fil hawa sawa, sama-sama cinta. Habbina ba'dina, habbina ba'dina, habbina ba'dina fil hawa sawa. La la la la la la la. Enggak jadi. Ya asmar latin sani ana bahwak, ana bahwak, ya as, ya ana bahwak, aku cinta kepadamu. Ya asmar, wahai engkau yang hitam manis, latin sani, don't forget me. Diputar di masjid pas gotong royong dengan suara mikrofon. Itu gimana sih? Yang tidak cocok, tidak layak. Bagus yang kita mengerti aja, yang paham. Tidak sesuai. Orang kita yang penting Arab lah.